Mitra bisnis bangsa Indonesia yang telah menyerahkan mandat kepada Presiden melalui proses pemilihan langsung, seharusnya secara teori menganut sistem pemerintahan presidensial yang idealnya membuat Presiden sebagai pimpinan eksekutif memiliki kekuatan dan peran besar dalam menjalankan roda pemerintah. Namun ironisnya, kondisi yang ideal itu justru tidak terjadi lantaran adanya kekuatan legislatif atau parlemen yang acap kali membuat kita melihat terjadinya kerancuan lantaran adanya tarik-menarik antara presiden dan parlemen. Untuk membahas kerancuan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat kerancuan yang terjadi pada sistem pemerintahan di negara kita bisa terjadi lantaran kita masih belajar berdemokrasi. Apa pendapat Bapak? Nah, kalau kita tanya pada para politisi dan penguasa, penguasa dan pejabat, karena saya melihat tidak ada kita pemimpin. Yang ada itu pejabat sama penguasa dan politisi gitu. Jawabannya seragam. Kan kita sedang belajar berdemokrasi. Ini jawaban yang paling melecehkan dan menghina rakyat. Menghina masyarakat ini. Kenapa Bapak berpendapat seperti itu, Pak Her? Kenapa? Kalau belajar jangan jadi pejabat, kasihan rakyatnya. Kalau masih belajar sekolah, S3 ke S2, S0, S-teller gitu. Suruh belajar dulu, jangan belajar ketika jadi pejabat, kasihan rakyatnya jadi korban gitu. Orang yang mengambil keputusan untuk memimpin suatu institusi, baik politik, birokrasi, institusi profesional, dan bilang masih belajar, tidak pantas dia duduk di situ gitu. Karena apa? Ini kasihan rakyat dijadikan eksperimen, satu. Yang kedua, mau belajar jadi pejabat gitu. Sudah harus tahu apa yang dilakukan dan tidak boleh ada kesalahan, zero tolerance. Saya kasih contoh kecil saja misalnya. Beberapa hari ini, beberapa waktu yang lalu kan Menteri Pertahanan Jerman yang disiapkan untuk menjadi kanselir itu harus mundur karena dia plagiat. Itu yang sebetulnya sudah tidak ada hubungannya. Ini masalahnya kan dengan capaian gelar akademiknya dia gitu ya. Sudah karena dia perform bagus sebagai menteri dan disiapkan untuk jadi kanselir gitu. Implikasinya saja dia mundur gitu lah. Di kita tidak. Buru-buru plagiat pejabatnya beli gelar pun juga gak apa-apa gitu. Ini baru satu contoh kecil. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.